Hizi simu za asubuhi basi atakuwa baby. Ama ndo danga jipya fupi lenye matege. Eti siku hizi najishaua, ebu punguze ni ngebe. Oh, akipanga kunishusha basi Yesu ni baby. Nimeama Mbagala, shoka yangu nipo Sinza madukani. Nakaribia kwenda Uturuki, misi nitarudi mwakani. Zile picha zangu mlosema za utupusi zimenipa profesa. Amenipa gari naendesha, ona lavyo watesa. Basi shh, keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sinasema na danga, basi mie siyo lepo zangu. Basi shh, keep quiet, haya ndo maisha yangu. Sinasema na danga, basi mie siyo lepo zangu. Basi nye siyo lepo zangu. Basi shh, keep quiet, I am no maisha yangu. Sina sema na danga, basi nye